Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tumul dari amri istana ila yakin al-maka'ku wakala al-adhi sahim Allah ta'ala al-fasl al-awwal adab talib al-ilm adab yang sepatutnya diberi oleh seorang penuntut ilmu. Seorang menuntut ilmu lagu-lagu harus beradab dengan beberapa adab yang akan kami sebutkan sebagian di antaranya. Yang pertama adalah ikhlasunia lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kesuruh niatnya dalam mencari ilmu adalah mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan di kampung akhirat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena Allah subhanahu wa ta'ala mendorongnya untuk menuntut ilmu, berhubungan dan memotivasinya untuk menuntut ilmu. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfirul dhambi. Maka dalam kita memiliki ilmu, bahasanya tiada kesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Astaghfirul dhambi, tiada engkau meminta ampun untuk dosa-dosa. Maka ayat ini dalil wajibnya dan perintah untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tersebut sebelum beramal dan berbuat dan berkata. Sebelum mengucap la ilaha illallah dan sebelum berbuat yaitu bertobat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat jalan rasanya Nabi SAW memiliki dosa. Dan inilah pendapat yang benar, rasanya Nabi SAW memiliki dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Tapi yang dimaksud Nabi SAW maksum dan dosa adalah dosa-dosa besar dan kekeliruan, maksum dan keliru dalam setelah tablighul wahyi. Dalam Islam menyampaikan wahyu. Ada pun terjumus dalam dosa-dosa kecil itu satu hal yang mungkin terjadi di alam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keliru dalam masalah sikap terhadap Abdullah ibn Ummi Maktum dan beberapa kasus yang lain. Dan secara realita pun menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan beberapa kesalahan. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum dalam artian tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Akan tetapi beliau melakukan dosa kecil dan ketika ditegur dan tahu oleh kesalahan maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun mentakwil lidah jika dengan lidah di umat jika makanya adalah takwil yang jauh dan pemahaman yang terlalu mengada-ada. Sebagian juga dikatakan oleh sebagian orang. Wasana dan tajuan kepada para ulama dalam Al-Quran satu hal yang sangat sudah dikenal. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung sesuatu atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut nilainya adalah ibadah. Karena ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari perkataan ataupun perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Dari mana kita tahu Allah mencintai dan meridhainya? Jika Allah memuji-mujinya atau Allah memerintahkannya. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji sesuatu atau memerintahkan perbuatan sebuah, maka itu adalah ibadah. Maka menuntut ilmu adalah ibadah karena Allah perintahkan untuk menuntut ilmu dan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung-nyanjung orang yang memiliki ilmu. Dan jika demikian maka kita maka wajib mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah, yaitu berniat seorang itu berniat ketika dia menuntut ilmu wajah Allah, berniat itu mengharap wajah Allah, yaitu berharap bisa mendapat wajah Allah Subhanahu wa Taala di surga. Dan jika seorang itu berniat ketika menuntut ilmu syar'i, ketika menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan syahadah ijazah sehingga dia bisa yatawassal ila maktabah, mendapatkan kedudukan tertentu, rubah atau kedudukan posisi tertentu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'alama ilman barang siapa yang mempelajari satu ilmu dan ilmu ini memiliki sifat yubtarabi wajullah, jumlah setelah nakirah sifat yubtarabi wajullah digunakan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Taala, artinya ilmu syar'i, ilman yubtarabi wajullah maknanya ilmu syar'i. Ilmu syar'i lah ilmu ya tidak boleh sepatutnya dan seharusnya orang itu berniat karena mengharap baca Allah ketika menuntutnya. Namun la ya'lamuhu, dia tidaklah menuntut ilmu syar'i tersebut ila yusiba bi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan aradan yaitu harta duniawi. Maka orang semacam ini lam yasid arfal jannah yaumul qiyamah, tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Jadi maksud arfal jannah adalah rihaha bau surga. Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Ibn Abi Syaibah. Kata Al-Hakim hadisnya sahih sesuai dengan hadisnya sahih, sanadnya adalah para perawi yang thiqah. Wa hadha wa'idun syadid, maka ada ancaman yang sangat keras dalam hadis ini, dan menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu syar'i, ilmu agama karena niatan duniawi adalah dosa besar dan diancam tidak dapat menuju surga. Namun ilmu yang diancam dengan semacam ini adalah ilmu syar'i. Ada orang yang berniat untuk dapat dunia karena belajar ilmu dunia, maka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi seandainya ada seorang penuntut ilmu mengatakan, aku ingin anala syahadah untuk mendapatkan ijazah, bukan karena hadir minat dunia, bagian dari dunia, bukan karena bagian dari dunia, di anal muzul karena sistem yang ada saat ini, mikyas alim, telah ukur dan parameter orang yang berilmu dalam sistem yang ada saat ini adalah ijazahnya. Kalau dianggap ilmu yang mumpuni kalau gelar yang berderet-deret mencapai strata tertentu sudah doktor, masih baru, maka itu dianggap kalau sudah doktor itu kayaknya sudah ulama dan belum tentu. Nah, maka seorang punya niat dia ingin belajar agama di kuliah-kuliah syariah di tempat-tempat belajar agama yang memberikan syahadah, ijazah yang diakui, namun niatnya adalah karena untuk memudahkan dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat menilai seorang itu berilmu dan akan mudah menerima dakwahnya jika dia punya gelar tertentu. Demikian juga ya, karena tolak ukur tadi sudah katakan, karena sekarang ini tolak ukur atau di banyak tempat tolak ukur orang yang berilmu adalah melihat gelarnya. Maka maksudnya adalah maksud baik supaya dakwahnya lancar, supaya bisa berdakwah dan mendapatkan ijazah adalah sekedar sarana, Maka jawabannya, maka kami katakan, jika niat seseorang untuk mendapatkan ijazah adalah tujuannya untuk memberi manfaat untuk makhluk, memberikan manfaat untuk orang lain, taklimat, dia bisa mengajar. Karena kalau institusi resmi, lembaga pendidikan resmi, maka ada kriteria ijazah tertentu. Terus dia bisa ngajar di tempat tersebut. Kalau ijazah atau dia ingin memberikan manfaat untuk orang lain dari sistem dari sisi kita, dari sisi gimana tuh kita itu ya macam TU lah, urusan kantor, dia ingin memberikan manfaat untuk orang lain dengan berdasarkan lembaga pendidikan, dia bantu dari sisi idealnya, dari sisi perkantorannya. Atau semacam itu, makanya adalah niat yang kalimah, niat yang baik. Dan ini tidaklah membahayakan sedikitpun. Ini tidaklah masalah sedikitpun. Karena adalah niat yang benar. Dan kami sebutkan adab ikhlas atau poin ikhlas di sebagai nomor satu dalam adab penuntut ilmu. Karena ikhlas adalah asas, adalah landasan. Maka kewajiban orang penuntut ilmu untuk memiliki niat ketika dia menuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berilmu, bagaimana surat Muhammad ayat 19 yang telah kita baca. Maka Allah perintahkan kita untuk berilmu berdasarkan ayat ini. Maka jika engkau belajar, maka berarti engkau telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian adab yang kedua, hendaknya memiliki niat untuk menghilangkan raful jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Maka ada seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar, seorang yang duduk di majlis ilmi, hendaklah dia berniat ketika menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Karena pada asalnya akal manusia adalah tidak tahu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Yang senang kira didolai Nabi tata'lamu la syai'ah, maka-maka makna umum, maka tidak punya ilmu sedikit pun, sedikit ataupun banyak ataupun sedang-sedang tidak punya. Maka ini menunjukkan ini asal manusia benar tidak tahu. Wa ja'alakum sam'a wal absar, kemudian telah jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan, wal aqidah, dan Allah berikan pada kalian hati, la'alakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Terus setelah itu Allah berikan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah berikan jalan berupa pendengaran, penglihatan, dengan jelas cara-cara dan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, wal aqidah, dan hati, sehingga jadilah manusia itu manusia yang memiliki ilmu. Di mana apa yang Allah harapkan setelah manusia memiliki ilmu, la'alakum tashkurun, terhadap kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghasilkan pada kalian sebagai ilmu. Maka asal manusia adalah tidak tahu, namun tidak tahu adalah penyakit yang berbahaya. Bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dunia, dan mengatakan al-jahlu da'un qatil, sesungguhnya kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Walau keadaan realita pun menunjukkan demikian, yaitu asal manusia adalah tidak tahu. Maka hendaklah engkau berniat ketika menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirimu, Dan dengan itu, dan dengan niat semacam ini, maka engkau akan bisa mendapatkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah menuntut ilmu. Inna may yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Maka khasyatullah itu berbanding lurus dengan ilmu yang diberikan oleh seseorang. Semakin orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah dan sebagainya. Maka ilmu yang dipuji adalah ilmu yang membuat rasa takut, yaitu ilmu syar'i. Maka tentu tidaklah benar memahami ayat ini bagaimana pernah kita sampaikan di beberapa kajian yang lewat, dan sebagian orang yang mengatakan saat ini bahwa ulama itu adalah untuk semua ilmu. Kita katakan ulama adalah mustalah Qur'ani. Ulama adalah istilah Qur'an, dan Allah telah memberikan definisi tentang siapa itu ulama, siapakah itu orang berilmu. Yaitu orang yang memiliki ilmu dan ilmunya membuat rasa takut kepada Allah dan Tuhannya. Dan ilmu yang membuat rasa takut kepada Allah dan Tuhannya adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Ataupun bukan ataupun ilmu syar'i, maka dia tidaklah membuat rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmunya itu sendiri. Meskipun mereka tidak ada ilmu yang bermanfaat, ketika digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Oleh karena itu, maka jika istilah ulama itu dimutlakkan, maka maksudnya adalah ulama syariah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, maka dalam bahasa Arab bisa disebutkan ulama, namun harus dikasih embel-embel. Ulama, dikasih ulama kimia, baru maka boleh. Fatanwi, maka tidaklah kau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirimu, karena asal ya, karena hukum asal dirimu adalah tidak tahu. Maka jika engkau belajar, maka engkau jadilah engkau orang yang punya ilmu dan hilanglah darimu kebodohan. Demikian pula tidaklah engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari umat, dan caranya adalah dengan ditaklim, dengan mengajari mereka berbagai sarana sehingga manusia bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Ini ta'lim itu mengajar. Kalau belajar itu ta'allum. Saya mau ta'lim dong, saya mau mengajar. Saya mau ta'lim, ta'lim itu mengajar. Jangan rusak bahasa Arab. Nah, saya mau ngaji, saya mau pengajian. Saya mau taklim sebenarnya. Saya mau ngajar taklim itu Allah dari Allah itu takliman itu mengajar. Kalau belajar itu taklim dari taklimu takliman. Nah, apakah di antara syarat nafil ilmi bermanfaat, memberi manfaat dengan ilmu, ada duduk di masjid dalam satu halaqah, ataukah mungkin kau memberi manfaat untuk orang lain dengan ilmumu dalam rumah keadaan? Ini berkaitan dengan keadaan di Saudi. Di Saudi tidak sembarang orang bisa bikin pengajian di masjid, itu harus ada izin, harus ada rekomendasi dai-dai yang boleh bicara di masjid dan punya pengajian di masjid. Itu harus ada izin khusus. Maka tidak sembarang orang. Maka ada pertanyaan, maka ada masalah. Gimana kalau saya adalah ada seorang yang punya ilmu, namun dia berilmu dan punya banyak ilmu, namun tidak dapat izin? Apakah dia sudah dia pendam dengan ilmunya? Maka ada maka ada permasalahan, apakah syarat, apakah harus satu syarat mutlak supaya orang bisa memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmu adalah punya pengajian di masjid. Gimana kalau saya adalah orang yang punya ilmu dan tidak ada izin, kan ada persyaratan atau ada surat izin untuk ngajar di masjid. Tidak semua orang bisa bicara di masjid. Maka jawaban beliau, kemungkinan kedua itulah yang diperbaiki. Maka mungkin saja bagi dirimu untuk memberikan manfaat pada orang lain dan semua keadaan. Kok ajari temanmu dengan di kamar, di rumah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Tidak harus punya pengajian. Itu yang dimaksud memberikan manfaat untuk orang lain dengan ilmu, menghilangkan, punya niat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu tidak harus punya pengajian di masjid. Di semua tempat bisa, di kamar ada orang ngajar orang, di rumah dan seterusnya. Tidak harus punya pengajian di masjid. Kalau tempat kita terserah, kalau mau pengajian di masjid itu siapa saja mungkin bisa bikin, maka tidak ada surat-surat izin. Maka pembahasan ini ya, ya mungkin tidak begitu terkait. Nah, karena dan salah satu karena sebab inilah, maka di tempat kita banyak aliran sesat. Karena semua orang bisa-bisa di masjid atau bisa nyomot ayat satu dua tambah hadis satu dua, bisa ngomong pintar ngomong, bisa bicara di masjid, kemudian orang tertarik dia pengikut, hanya bikin aliran sesat sendiri. Jadi ada sebabnya karena terlalu bebas. Nah, maka memberikan manfaat kepada orang lain itu tidak harus dengan punya pengajian di masjid. Namun pilihan yang kedua lebih tepat, karena Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya sekedar satu ayah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Karena jika engkau mengajari seseorang satu ilmu dan tidak harus di masjid, dan orang tersebut mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, orang ketiga, maka engkau mendapatkan pahala dua orang. Seandainya dia mengajarkan kepada orang yang ketiga lagi, maka engkau mendapatkan pahala tiga orang dan seterusnya. Maka kalau untuk orang awam, sering-sering terjemah itu kurang manfaat. Terjemah itu kurang manfaat karena penulis berbicara dengan konteks keadaannya masing-masing. Untuk orang awam, ini sering tidak nyambung karena sering-sering tidak bisa membayangkan apa maksudnya. Karena seorang penulis tentu penulis dengan melihat keadaannya, masyarakatnya masing-masing. Itu umumnya untuk orang awam, itu yang lebih mengenal, lebih pas itu tulisan orang-orang ya di tempat kita, daerahnya sendiri, yang kita tahu keadaan dan punya background ilmiah yang baik, kemudian membaca keadaan dan menganalisis keadaan berdasarkan ilmiah sendiri. Maka itu lebih manfaat. Bagaimana kata bapak Arab, ahlul Mekah a'lamu bisyu'abihah. Ini penduduk Mekah itu yang lebih tahu gam-gamnya. Nah, kalau artinya kalau orang sini dan melihat permasalahan di sini, maka dia tahu bahasa apa yang pas, dari apa yang cocok, kemudian bicara yang bagaimana yang pas, tepat. itu lebih lebih tepat. Nah, maka Nabi SAW katakan, maka memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus dengan pengajian di masjid, namun bisa dalam semua keadaan, karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Hadis ini jadikan dalil dari sebagian orang untuk berdakwah asal-asalan dan dengan dasar kebodohan. Padahal bahkan dalam hadis ini terdapat bantahan tidak bolehnya berdakwah asal-asalan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balighu anni, sampaikanlah dariku. Maka ini asli, ini adalah memang diketahui secara jelas, secara pasti ini adalah satu hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika menyampaikan hadis, maka dia tahu hadisnya adalah hadis yang Nabi ajarkan, Nabi sampaikan dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Jika dia menyampaikan hukum, dia tahu betul dan inilah hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi katakan anni, sampaikanlah dariku, bukan dari orang lain. Maka artinya ilmiah, maka arti benar-benar terjaga keilmiahannya, diketahui sesungguhnya ini adalah hukum dari Nabi, ini adalah hadis dari Nabi, dan pemahaman seperti inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ada di dalil bahasanya orang itu berdakwah sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing, dan termasuk kemampuan dia adalah kemampuan ilmiahnya masing-masing. Yang punya satu ayat, yang punya satu hadis, silakan disampaikan, tidak terlarang, bahkan diperintahkan. Namun ingat, ani yang ilmiah harus jelas kalau itu memang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebuah kandungan penting dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahasanya orang untuk berdakwah itu tidak harus orang itu jadi imam syafi'i dulu, harus jadi sekusan dirinya dulu baru kemudian berdakwah. Namun orang itu berdakwah sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, namun ingat ini bukan berarti sembarangan. Namun ilmu tersebut adalah ilmu yang jelas, yang sampai kata dengan satu yang jelas diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anni dariku. Meminta maka dari sana, maka jelas termasuk bid'ah ketika ada seseorang melakukan satu ibadah kemudian dia mengatakan ya Allah jadikanlah pahala ibadah ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lah yang mengajarimu ibadah itu. Rasulullah yang dalaka menunjukkanmu untuk melakukan ibadah itu. Maka otomatis ketika engkau beribadah maka nanti mendapatkan pahala semisal pahala yang kau dapatkan. Karena mencela ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain melakukan satu kebaikan, semisal mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka untuknya pahala sebagaimana pahala pelakunya. Maka otomatis tidak perlu ini hadiah pak, ibadah ini hadiah untuk Nabi, otomatis Nabi sudah dapat pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Karena Nabi lah yang berjasa pada kita melanjutkan kita ibadah-ibadah ini. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan al-ilmu la ya'tiluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Ilmu adalah satu ibadah yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah apapun, namun dengan satu syarat, untuk orang yang memiliki niat yang benar. Dan ada yang bertanya, bagaimana itu niat yang benar? Maka Imam Ahmad mengatakan cara itu menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan yang ada pada orang lain. Karena hukum asal untuk orang lain adalah tidak tahu, bagaimana hukum asal dirimu adalah juga tidak tahu. Maka jika engkau belajar dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, maka engkau adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asas yang ketiga adalah ad-difa' anil syariah, memiliki semangat untuk membela syariah. Maka tidaklah seorang penuntut ilmu berniat ketika menuntut ilmu berniat untuk membela syariah. Karena buku itu tidak mungkin untuk bisa membela agama, membela syariah. Tidak bisa dan tidak ada yang bisa membela syariah kecuali orang yang memiliki ilmu tentang syariah. Maka seandainya ada seorang tokoh ahli bid'ah datang ke satu perpustakaan, yang perpustakaan ini hafilah penuh dengan buku-buku ilmu syar'i yang layuh soh, yang banyak sekali tidak bisa dihitung, lalu berdilah dia yang tak kalah di bid'ah dan berceramah menceramahkan bid'ahnya dan menetapkan kebenaran bid'ahnya, maka aku yakin tidak ada satupun buku yang membantahnya. Akan tetapi jika ahli bid'ah ini bicara indah saksi di hadapan seorang yang punya ilmu, ketika dia mencanakan bid'ahnya untuk menetapkan benarnya bid'ahnya, maka seorang penuntut ilmu akan membantahnya dan akan menghancurkan perkataannya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan menghancurkannya dengan caci maki, namun menghancurkannya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini sifat yang benar. Dihancurkan, didebak, dibantah, dihancurkan kata orang ini sama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan caci maki dan amarah. Kalau dihancurkan dengan caci maki dan amarah, maka bilang ini orang ini sunnah, ini malah ya. Ini yang dia yang kalung ini kemudian dia menanggapi dengan hina, dengan kepala dingin, malah dilihat ini yang lebih arif, ini yang lebih bijak. Para talibul ilmi, malah orang malah simpati dengan yang sedebat, karena dia bisa bijak, bisa tenang, bisa kalem. Ini sudah omongannya sudah omongan enggak karuan. Di sini cuma marah-marah. Mereka katakan dibantah, dihancurkan dengan dalil. Fa'ala talibul ilmi, maka kewajiban seorang penuntut ilmu untuk berniat ketika dia menuntut ilmu, berniat untuk membela syariah. Karena membela syariah, pembelaan terhadap syariah tidaklah bisa ada kecuali dengan orang seperti senjata tamaman, sama persis dengan senjata. Seandainya kita punya aslihah, banyak senjata, yang senjata ini memenuhi kebutuhan, maka apakah senjata-senjata ini mampu untuk berdiri dengan tujuan, untuk bangkit dengan tujuan, untuk memuntahkan pelornya, untuk menyerang musuh? Ataukah hal tersebut tidaklah terjadi ilah birigal, kecuali adanya orang? Maka jawabannya, hal ini tidak akan terjadi kecuali ada orang yang megang pistol tersebut kemudian menarik pelatuknya, kemudian sehingga terkumpahlah pelor. Maka demikian juga ilmu itu bisa digunakan untuk membantah musuh-musuh agama jika ada orang yang memiliki ilmu. Kemudian sesungguhnya bid'ah itu terkejar dan itu mengalami pembaharuan. Maka terkadang boleh jadi dijumpai beberapa bid'ah yang terjadi di masa silam, maka boleh jadi tidak ditemukan bid'ah-bid'ah yang mahadasar tidak terjadi di masa silam, sehingga tidak kita jumpai bantahannya dalam buku-buku yang ada. Maka tidak mungkin bisa memberikan pembelaan terhadap syariat kecuali penuntut ilmu. Oleh karena itu kami katakan satu hal yang wajib untuk mu'atuh diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu adalah membela syariat. Dan jika demikian, maka manusia fi hajatin masatin, memiliki kebutuhan yang mendesak. Kalau kita kebutuhan mendesak, kalau orang Arab kebutuhan yang menyentuh. Hajatin masa, kebutuhan yang menyentuh. Kalau kita kebutuhan mendesak, maka umat sangat sedang dalam membutuhkan, menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak untuk adanya para ulama, adanya orang-orang yang berilmu, dengan tujuan untuk membantah si budaya para ahli bid'ah dan semua musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Dan hal tersebut tidaklah ada kecuali dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diambil dari Quran, dari Kitabullah, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada penuntut ilmu yang keempat adalah rihabatu sadri, lapang dada, fi masail khilaf, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini adalah perselisihan para ulama. Maka dengan seorang penuntut ilmu, dadanya adalah dada yang lapang, fi masail khilaf, dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, yang sumber perselisihannya adalah ijtihad. Karena permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama boleh jadi dalam perkara yang tidak ada ruang, la majala lil ijtihad, tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Karena perkara dalam masalah tersebut wadihan, sudah jelas, maka dalam masalah semacam ini tidaklah dimaafkan seorang pun yang menyelisih pendapat yang benar. Adapun jika masalah khilaf tersebut adalah malil ijtihad fi majal, ada permasalahan yang ada ruang untuk berijtihad, maka yu'dzar, maka dimaafkan orang yang menyelisih pendapat yang benar dalam masalah tersebut. Dan dalam masalah, dalam kasus semacam ini, maka pendapatmu bukanlah hujah yang menunjukkan kelirunya orang yang menyelisihimu, menyelisih pendapatnya. Karena seandainya kita terima hal itu, bahasanya pendapatmu adalah hujah menunjukkan kelirunya pendapat orang lain, tentu kita bisa balik, lakukan lebih aksi, tentu bisa kita katakan dengan kebalikannya. Jadi, pendapat orang lain itu adalah hujah yang menunjukkan kelirunya pendapatmu. Sedangkan yang aku maksudkan dalam poin yang keempat ini, lapang dada terhadap masalah khilaf, adalah masalah khilaf yang mali ra'yi fihi majal, adalah permasalahan yang ada ruang untuk berpendapat dan berijtihad. Wa yasau annaka fil khilafu, dan boleh orang itu khilaf, berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Dan beliau sebutkan contoh permasalahan yang bukan ruang untuk berijtihad. Adapun orang yang menyelisihi metode salaf, jalan salaf, semisal dalam masalah akidah, maka tidaklah diterima dari seorang pun yang menyelisihi jalan salafus saleh dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah yang sepakat oleh salaf, yang sepakat oleh ahli sunnah, maka ini bukan ruang untuk berijtihad. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang lain yang ada ruang untuk berpendapat dan berijtihad, fala yang bagi, maka tidaklah sepatutnya khilaf permasalahan tersebut dijadikan sebagai bahan celaan untuk mencela orang lain, atau dijadikan sebagai sebab adanya permusuhan dan rasa benci. Jadi masalah khilafiyah itu ada dua macam. Kalau cuma disebut masalah khilafiyah, maka ada dua macam. Ada masalah khilafiyah ijtihadiyah, ada masalah-masalah khilaf yang di sana memang ada ruang untuk berbeda pendapat dan ada ruang untuk berijtihad. Maka ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dan ada masalah khilafiyah yang bukan istilah. Yang tadi beliau sampaikan dengan adalah masalah khilafiyah yang tidak ada ruang untuk beristihad dan berpendapat dalam masalah-masalah tersebut. Bisa, yaitu dalam masalah-masalah yang disepakati, masalah-masalah yang mujma' alaih, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikhiyah. Maka tidak ada istihad dalam masalah ini, karena nas sudah jelas atau bahkan umat sudah bersepakat dalam masalah ini. Maka jika untuk masalah jenis kedua, masalah ikhtilafiyah yang bukan ijtihadiyah, maka tidak dimaafkan orang yang jenis tidak benar. Namun terkadang mungkin saja bisa dimaafkan, bisa dimaklumi ketika beliau keliru dan tidak sejalan dengan salah besar dalam masalah ini karena salah paham, karena takwil atau karena kuduk-kuduk yang lain, karena sebab yang lain. Namun pada asalnya tidak dimaafkan, tidak dibolehkan. Nah, sedangkan kalau dalam masalah khilafiyah, ijtihadiyah, atau kita sebut saja masalah ijtihadiyah, maka di sana harus ada lapang dada. Di sana harus ada saling menghormati dan tidak boleh memaksakan pendapat. Maka dalam masalah ijtihadiyah semacam inilah berlaku perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, la yang bagi lilfaqih ayah milad nasa ala madhabihi. Tidak sepatutnya bagi seorang yang faham agama, yang punya fikir dalam agama, yang punya pemahaman terhadap agama, untuk memaksa orang lain agar sesuai dengan pendapatnya. Jadi masalah ilmahnya adalah masalah istihadiyah. Ini masalah yang berlaku, la yang bagi lilfaqih ayah milad nasa ala madhabihi. Maka untuk masalah-masalah yang khilafiyah ijtihadiyah, maka kita katakan bagaimana nanti selanjutnya dikatakan oleh Syekh Muslimin, fasahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat radhiyallahu anhum pun telah berselisih dalam banyak masalah. Dan siapa yang ingin untuk mengetahui perselisihan para sahabat dalam banyak masalah, itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah, silakan merujuk berbagai riwayat yang datang dari mereka. Maka akan dijumpai ada khilaf di antara para sahabat dengan banyak masalah. Dan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat itu adalah a'dham, masalah yang lebih besar daripada masalah-masalah yang dijadikan oleh banyak orang di masa ini daidanan. Lil ikhtilaf adalah seruan untuk berselisih. Sampai-sampai sebagian orang menjadikan masalah-masalah tersebut tahajuban untuk sebab berkelompok-kelompok. Semisal mengatakan, saya bersama Fulan, aku bersama Fulan, seakan-akan masalahnya adalah masalah ahzab, masalah yang menyebabkan perpecahan. Fahadha khata'un, maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Ini nasihat yang diberikan untuk orang yang menjadikan masalah ijtihadiyah sebagai bahan untuk berpecah belah. Kemudian saya contohkan masalah ijtihadiyah yang tidak layak dijadikan sebagai bahan untuk berpecah belah. Mindalika diantara contohnya adalah ada seorang yang mengatakan, jika engkau bangkit dari rukuk, maka janganlah kau letakkan tangan kananmu pada tangan kirimu. Bahkan yang benar, lepaskanlah tangan, letakkanlah di samping dua pahamu. Jika kau tidak lakukan hal ini, yaitu melepaskan tangan dan letakkan di samping paha, fa anta mubtadi. Maka telah engkau ahli bid'ah. Maka istilah ahli bid'ah itu bukan lesat hayinan, bukan istilah yang ringan diterima oleh jiwa. Lu bukan satu hari menyenangkan, oh saya ahli bid'ah kok. Bukan satu hari menyenangkan. Idza qala li, jika ada orang yang berkata kepadaku, kamu ahli bid'ah, saya sedus, maka akan terjadi dalam dadaku, maka akan muncul di dadaku syai'un min al-qa'ah, dan sedikit rasa benci. Ini kalau termasuk semin, ada orang yang bilang ahli bid'ah, itu semin kamu ahli bid'ah, itu maklum mengatakan syai'un min al-qa'ah, sedikit saja. Kalau kita benci perlu benci. Kalau beliau mengatakan ikhwalali, jika ada orang yang berkata kepada aku, kamu ahli bid'ah, maka akan muncul dalam dadaku syaitan benar tawah, sedikit rasa benci dengan orang ini. Itu kalau beliau, kalau kita benci sama dengan orang ini, kamu bid'ah-bid'ah dan saya. Dia adalah insan barbarol, karena manusia itu masih manusia. Manusia itu masih manusia. Sesuai apapun dia, dia tetap manusia. Wanah nakul, dan yang kami katakan dalam masalah ini fihasa. Kita katakan dalam masalah ini, apakah diletakkan di dada pelaku ataukah tidak, maka beliau katakan fihasa, masalahnya longgar. Artinya imaan ayat bahasa mau diletakkan di dada ya silakan, ayo silakan ataukah dilepas juga silakan. Oleh karena itu, nasr Imam Ahmad menegaskan bahasanya dalam masalah ini anal yukhoyar, ada hak pilih antara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ataukah melepas, semuanya boleh. Jadi, Imam Ahmad dalam masalah ini punya tiga pendapat dalam masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah rukuk. Maka di satu kesempatan Imam Ahmad ditanya, maka Imam Ahmad mengatakan diletakkan. Sebab yang lain Imam Ahmad ditanya dilepas. Di kesempatan yang lain Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini dan mengatakan dilepas ya silahkan, diletakkan juga silahkan. Mau sudah tetap ya monggo, mau dilepas juga monggo. Dan ini yang disebutkan oleh sesuai di sini pendapat Imam Ahmad, salah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan yukhoya, silakan milih antara diletakkan atau dilepas, semuanya boleh. Di anal amro tidak dikawasi karena masalah ini adalah masalah yang wasi, masalah yang longgar. Walakin akan tetapi, apakah yang sesuai dengan sunnah jika kita kaji masalah ini lebih dalam? Faljawab, maka jawabnya tahrir, ya, membahas secara dalam, secara lengkap. Maka jawabannya yang sesuai dengan sunnah adalah engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu setelah bangkit dari rukuk. Kita rafa'at jika engkau bangkit dari rukuk, sebagaimana engkau meletakkannya ketika engkau berdiri. Ini ada satu metode yang sangat menarik yang dimiliki oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan bersikap dalam masalah ini dan masalah semisal ini. Jika dalam satu masalah ada satu masalah yang itu dalam masalah ijtihadiyah yang pendapat masing-masing pihak juga cukup kuat, mau pendapat A atau pendapat B itu dalil-dalilnya juga kuat, Sesemin mengatakan al-amru wahdi. Alamu pasti masalahnya tu enggak. Mau ini mau itu juga tidak masalah. Mungkin katakan, namun kalau dikasih belum dalam, mana yang benar? Ini yang benar. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat kedua nya. Ditanya, apakah melepas ataukah cakap? Dia katakan, cakap ya silakan. Dilepas juga silakan. Nanti kemudian tambahkan, namun kalau dikasih lebih mendalam, mana yang benar? Yang benar dapat. Ada satu hal yang menarik dari metode beliau dalam menyikapi masalah-masalah semacam ini. Jika masalahnya masalah dalam masalah-masalah istihadiyah, pendapat masing-masing pihak adalah pendapat yang kuat, maka apa jawabannya? Gimana hukum masalah ini? Ini boleh, itu boleh. Mau begini boleh, mau begitu boleh. Namun kalau menurut saya yang sesuai dengan sunnah, yang lebih tepat adalah demikian. Ini metode beliau dalam menyikapi masalah semacam ini. Dia katakan pada awalnya ini boleh dan itu boleh. Namun dia katakan menurut saya yang sesuai dengan sunnah, menurut kami yang sesuai dengan sunnah adalah demikian. Dalilnya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan kana nasu yumaruna ayadha aratul yadal yumna ala dhira'il yusra fis salati. Manusia diperintahkan untuk hendaknya seorang itu meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya ketika salat. Tentang jumatan dalam keperhatikan apakah yang dimaksud oleh Nabi dengan meletakkan tangan itu adalah ketika sujud, ataukah yang Nabi maksudkan ketika rukuk, ataukah yang Nabi maksudkan ketika duduk? Tidak, bahkan yang Nabi maksudkan adalah ketika berdiri. Dan berdiri ini ya semua mencakup berdiri sebelum rukuk dan berdiri setelah rukuk. Ini alasan beliau untuk mengatakan kenapa yang lebih sesuai dengan sunnah adalah bersatap setelah bangkit dari rukuk. Namun yajibu wajib kita tidak jadikan min hadzal khilaf bainal ulama, khilaf di antara para ulama semacam ini sebagai sebab untuk syiqaq, untuk terjadinya perpecahan dan sengketa. Karena semua kita menginginkan al-haq, wa kulluna, dan semua kita mengerjakan ma'adahu istihadu ilaih, apa yang jadi hasil istihadnya, hasil kesungguhannya dalam membahas masalah ini. Maka jika keadaannya hasada demikian, maka tidak boleh kita jadikan masalah ini sebagai sebab untuk terjadinya permusuhan dan perpecahan baina ahli ilmi di antara ulama. Karena para ulama masa silam tidak henti mereka berselisih pendapat sampai-sampai ulama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ilmu fikih penuh dengan khilaf. Bagaimana kita katakan oleh Qotadah rahimahullah ta'ala pada seorang tabi'in, siapa yang tidak mengerti khilaf di antara para ulama maka dia belum mencium bau fikih. Kalau itu sudah mencium, dikatakan baru setelah mencium bau fikih, kata Qotadah setelah tahu bacanya setelah paham bacanya banyak khilaf di antara para ulama, sehingga bisa bersifat bersikap lapang dada dalam masalah-masalah semacam ini. Inilah orang yang paham fikih dan tidak memaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah-masalah istihadiyah, masalah-masalah fikih istihadiyah. Idan maka jika demikian, maka kewajiban para penuntut ilmu untuk ayakunu yadan wahidatan, untuk bersatu dan tidak menjadikan mitlah dan silah perselisihan semisal ini sebagai sebab untuk tabarut, tabarut saling menjauhi dan saling membenci. Bahkan kewajiban kita, kewajiban para penuntut ilmu, jika engkau menyelisih pendapat temanmu karena tuntutan dalil yang kau miliki, sedangkan temanmu juga menyelisihmu dalam masalah pendapat ini karena tuntutan dalil yang dia ketahui, maka adalah kalian jadikan diri kalian di atas satu jalan, dan tidaklah ada semakin bertambah rasa cinta di antara kalian berdua. Maka beliau katakan, maka sikap yang benar ketika masing-masing orang itu berselisih karena dalil yang dia miliki, dia punya pendapat A karena dalilnya demikian-demikian, dia punya pendapat B dalilnya demikian-demikian, maka dua orang ini harusnya saling tambah, saling mencintai. Kenapa? Karena ternyata keduanya punya prinsip yang sama. Bahasanya kita tidak, bahasanya kita mengikuti dalil, beragama dengan dalil. Maka meskipun hasilnya beda, jalannya sama. Jalannya sama, prinsipnya sama, cuma hasilnya beda. Maka harusnya hal ini, teman saya menyelisih saya karena dalil, maka hal ini menyebabkan pertambahan yang cinta. Bukan cuma saling membenci dan saling menjauh. Melihat oleh karena itu, maka kami menyukai wa nuhanni, dan kami menyukai, kami menyenangi, kami sangat senang dengan para pemuda-pemuda kita yang pada saat ini mereka memiliki ittijah, memiliki orientasi yang sangat kuat untuk menggandengkan semua masalah dengan dalil, dan untuk membangun, punya semangat untuk membangun ilmu mereka di atas dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami nilai bahasanya hal ini adalah termasuk kebaikan, dan itu adalah satu kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu ilmu melalui metode yang benar. Namun kami tidak ingin mereka menjadikan hal ini sebagai sebab untuk tahajud berkelompok-kelompok dan saling membenci. Karena jika ini dijadikan sebagai sebab untuk berkelompok-kelompok, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, innal ladzina farraqu dinahum, ya, orang-orang yang memecah belah agama mereka, bahkan syiaan, dan mereka adalah berkelompok-kelompok, syiaan jamak dari syiah, dan syiah artinya adalah kelompok. Lastabihum fi syai, maka engkau tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan sedikit pun. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai beberapa kelompok dan mereka berkelompok dengannya, maka kami tidak menyetujui sikap mereka seperti itu. Karena Hizbullah itu satu, karena jalan kebenaran itu harusnya satu. Dan kami tidak setuju jika perbedaan pemahaman dalam memahami nas, dalam memahami dalil, itu mengharuskan adanya saling benci di antara sesama manusia dan menyebabkan sebagian orang yaqa fi mencela kehormatan orang lain. Maka kewajiban para penuntut ilmu hendaklah mereka ikhwan bersaudara, meskipun hatta sampai-sampai meskipun mereka berselisih dalam beberapa masalah fa'iyah, dalam masalah-masalah cabang, yaitu masalah-masalah yang tidak disepakati oleh para ulama. Semua masalah-masalah ya, para ulama memang tidak berselisih pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Dan juga adalah kewajiban seseorang untuk mengajak orang lain dengan tenang, walaupun kita dan berdiskusi, yang diskusi ini yang biasa dimaksudkan dengannya adalah mengharap wajah Allah dan bisa sampai kepada ilmu yang benar. Maka dengan cara semacam ini akan terwujudlah al-ulfa, kesatuan hati, dan akan hilanglah hadal anas, beban berat, wasyiddah dan sikap keras yang ada pada sebagian orang, yang sampai-sampai sikap keras itu menghantarkan banyak orang untuk timbulnya niza, sengketa, wal khisam dan perdebatan. wahada dan hal ini menjadikan perkara-perkara istihadiyah sebagai bahan sengketa dan perpecahan tidaklah dilakukan. Ini membuat gembira musuh-musuh kaum muslimin. Wanita bayang umat dan sengketa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah min asyad di mayakuluh bidho'ah dan menimbulkan wahai sangat-sangat besar. Bidho'ah bukan bahaya yang asyad, yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam kalian taat pada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan janganlah kalian berselisih. Fatab syalu wa tanhabari hukum, maka kalian akan lemah dan hilanglah kekuatan kalian. Dia dapat musuh-musuh kalian. Wasbiru, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar dengan pertolongan dan bantuannya. Maka dalam masalah-masalah istihadiyah wajib saling menghormati dan wajib lapang dada. Namun bukan berarti tidak boleh diskusi. Bukan berarti tidak boleh diskusi membicarakan permasalahan yang diperselisihkan. Dikatakan dalam masalah-masalah ini, masalah-masalah istihadiyah, fa'iyah istihadiyah, maka boleh katakan boleh, maka kewajiban seorang penuntut ilmu untuk mengajak orang lain dengan tenang. Mengajak orang lain pada pendapatnya namun dengan bahasa yang tenang. Dan menakosyah. Dan diskusi yang diskusi tersebut niatnya adalah ikhlas. Maka dengan bahasa yang tenang, bahasa yang santun, dan memang maksudnya adalah ikhlas karena Allah dan mencari mana pendapat yang benar. Maka dalam masalah-masalah istihadiyah wajib berlapang dada, wajib saling menghormati, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menyalahkan, apalagi saling menyesatkan dan memberitakan. Namun caranya gimana? Namun bukan berarti ini menutup pintu diskusi. Boleh diskusi, dan diskusi yang tenang, diskusi yang santun, dan niat orang-orang yang diskusi ini adalah mencari mana pendapat yang benar. Dan masalah-masalah istiadah, ikhlas yang istiadah tersebut boleh disebut di sini dengan masalah fa'iyah. Lawan dari masalah usul, ini masalah furu', bukan masalah usul. Menurut ulama yang membolehkan menggunakan istilah usul dan furu', asal dan far', sebagian ulama tidak membolehkan. Semacam Syekhul Islam di sebagian perkataannya, namun Syekhul Islam memakai istilah usul dan furu' dalam banyak perkataan beliau yang lain. Nah, menurut ulama yang membolehkan menggunakan istilah usul dan furu', apa beda usul dan furu'? Perbedaannya menurut yang paling tepat, perbedaan usul dan furu' adalah usul itu adalah perkara yang disepakati, perkara yang mujma' alaih, baik dalam masalah fikih, baik dalam masalah ahkam amaliyah, ataupun dalam masalah akidah. Maka wajibnya sholat itu adalah usul. Ini adalah perkara yang wajib, maka ini adalah perkara yang disepakati. Namun haruskah menjalankan basmalah atau tidak? Ini masalah fikih. Ini bukan masalah ini disepakati di antara para ulama. Maka usul adalah perkara, menurut pengertian yang paling tepat adalah perkara yang disepakati baik dalam masalah hukum amaliyah fikriyah ataupun dalam masalah akidah. Sedangkan masalah furu' itu adalah masalah-masalah yang tidak disepakati dalam banyak masalah-masalah fikih atau di beberapa masalah akidah. Misal mizan itu satu atau katanya yang ditimbang itu apa, dan cuma sedikit. Itu perkara-perkara yang diperselisihkan di antara para ulama ahlu sunnah, baik dalam masalah fikih atau dalam masalah akidah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih dalam semisal masalah-masalah ini, namun hati mereka tetap sama. mereka tetap satu hati, mereka tetap ada rasa cinta wal ikhtilaf dan ada kesatuan. Bahkan aku katakan istiqomah dengan tegas, sesungguhnya jika ada orang yang menyelisihimu karena tuntutan dalil yang dia miliki, maka sesungguhnya orang ini adalah muafikun laka, mencocokimu pada hakikatnya. Karena masing-masing dari kalian berdua adalah pencari kebenaran. Wabitali, maka pada gilirannya, wabitali itu diterjemahkan dengan pada gilirannya. Wabitali, maka pada gilirannya tujuannya adalah sama, yaitu sampai kepada kebenaran berdasarkan dalil. Maka dia orang tersebut idan jika demikian tidaklah menyelisihimu pada hakikatnya, tidak menyelisihimu selama engkau mengakui bahwasanya dia menyelisihimu karena tuntutan dalil yang dia miliki. Maka jika demikian keadaannya, maka dimanakah khilaf di antara kalian berdua? Maka dengan metode semacam ini, maka umat Islam tetap wahidah, tetap satu, meskipun mereka berselisih dalam beberapa masalah karena adanya dalil yang mereka miliki. Adapun man'anaja, orang yang bersikeras dan orang yang sombong setelah nampak kepadanya kebenaran, maka tidaklah dilakukan. Wajib orang tersebut untuk disikapi dengan sikap-sikap yang berhak dia terima. Setelah dia menampakkan bersikeras, menampakkan keras kepala, wal mukhalafah dari meneliti dalil yang benar. Walikuli maqam maqal, dan setiap tempat ada pembicaraan yang tepat berkaitan dengan hal ini. Maka satu hal yang kurang di tempat kita, atau banyak satu kekurangan yang banyak dijumpai di tempat kita, adalah orang itu tidak bisa membedakan antara masalah istihadiyah, khilafiyah istihadiyah, dan masalah khilafiyah yang bukan istihadiyah. Kalau kita bisa bedakan masalah-masalah ini, ada orang yang mengatakan berdalil dengan dia mengatakan ini masalah-masalah khilaf tanpa melihat apakah ini istihadiyah atau tidak. Yang jelas ada ulama yang berpendapat tanpa melihat ini masalah istihadiyah atau tidak. Maka berarti ini masalah boleh. Maka tidak sikap yang tidak tepat. Masalah yang bukan masalah istihadiyah dijadikan bagaimana masalah istihadiyah, sikap yang tidak tepat. Sebaliknya, dijumpai juga ada orang yang menjadikan masalah istihadiyah itu jadikan bagaimana khilaf yang bukan istihadiyah. Dia tetap bisa menyalahkan dalam masalah ini, karena dia anggap masalah istihadiyah ini bukan masalah istihadiyah. Maka dua-duanya sikap yang tidak tepat. Yang tepat adalah memposisikan segala masalah pada tempatnya masing-masing. Jika itu memang masalah-masalah istihadiyah, maka apa? Tidak menutup pintu diskusi, namun wajib saling menghormati, tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menyesatkan. Ada pun orang ya, jika perselisihannya adalah perselisihan dalam masalah bukan istihadiyah, maka setelah orang tersebut tahu manakah pendapat yang hak, ini ada pendapat ahli bid'ah yang punya pendapat semacam ini, ada orang yang termakan, kemudian telah disampaikan kepada yang hujah dan telah jelas dan dikandungkan pada Aceh, maka orang ini tidak dimaafkan. Maka dia bersikap dengan sikap yang layak diterima untuk orang-orang yang tidak ini. Itu cerita yang kita akan kita sebutkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menangis ketika berpikir sendirian yang disebutkan dalam hadis hanya berlaku untuk orang yang duduk kemudian melafazkan kalimat-kalimat zikir? Apakah menangis ketika sholat atau menangis ketika membaca sirat para sahabat dan para ulama salaf juga termasuk berpikir yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Hadis tersebut mengatakan yaitu orang yang berangkat dan sunyi kemudian dengan Allah kemudian berlinang air mata. Dan mengingat Allah itu tidak harus dengan kalimat-kalimat zikir, dengan artian baca-baca zikir. Ketika seorang bersolat baca ayat Al-Quran dan yang lainnya, dan termasuk dalam hal ini. Bagaimana dengan perkataan sebagian besar orang? Berarti ilmu dunia pun bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah. Misalnya dengan belajar biologi, menyadari sebesar dan kekuasaan Allah. Dan sekarang kita katakan siapakah pakar-pakar biologi dan fisika? Orang-orang kafir kan? Orang-orang kafir itu yang paling pakar dan paling banyak punya telaah tentang masalah ini. Namun mereka juga tidak kunjung masuk Islam. Kalau mereka ilmunya tersebut memang bisa membuahkan karena ilmunya itu membuahkan rasa takut kepada Allah, maka tentu mereka akan segera masuk Islam. Namun kan tidak, maka ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah yang timbul di sini itu bukan karena ilmunya, namun karena apa? Orangnya kita kan adalah karena ilmunya. Ilmu yang membuatkan rasa takut kepada Allah karena ilmunya hanyalah ilmu tentang ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Ilmu syar'i itu tidak. Jadi bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, namun karena orangnya bukan karena ilmunya. Bagaimanakah jika persisten itu muncul dengan orang-orang yang memahaminah dengan pemahaman yang keliru? Tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Pemahaman keliru di sini pemahaman keliru yang seperti apa? Kalau yang dimaksud pemahaman keliru di sini adalah menyelisih jalan salafus saleh dalam memahami nas ini, dalam masalah memahami masalah ini, maka ini kekeliruan yang telah disampaikan. Ini bukan uzur, ini tidak bisa dimaafkan karena menyelisih salafus saleh dalam masalah ini. Namun jika yang dimaksud pemahaman keliru di sini adalah pemahaman keliru menurut satu sudut pandang, ulama berselisih pendapat, menurut ulama A pendapat dia itu keliru. Gini loh, letak keliruan gini. Kalau kelirunya di sini adalah keliru, ya masih ada ruang untuk beristihad, maka ini adalah termasuk khilafiyah istihadiyah. Namun jika kelirunya tersebut adalah keliru karena meneliti dan tidak menempuh jalan salafus saleh dalam masalah beragama, maka ini bukan kekeliruan, maka ini adalah khilafiyah dan bukan khilafiyah istihadiyah. Maka khilafiyah itu masih kalau dikatakan cuma khilafiyah itu belum jelas. Orang Islam sama Nasrani itu juga khilaf. Kita dengar ahli bid'ah dengan Jahmiyah dengan Mu'tazilah itu juga ada khilaf. Maka kalau khilaf itu luas. Apakah hadis Bani Israel yang membunuh 100 orang dan melanjutkan tersebut benar-benar telah ada kejadian tersebut? Apakah hanya Rasulullah hanya sekedar menceritakan sebagai perumpamaan? Artinya tidak ada kejadian tersebut. Karena ada sebagian kelompok pengajian yang menyatakan bahwa hadis ini tidak benar-benar terjadi, hanya sekedar perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena hadis ini tidak masuk akal. Di mana tak tidak masuk akalnya? Karena malaikat rahmat bukan sama malaikat laknat. Nah, maka ini contoh. Ini contoh memiliki pemahaman yang yang menyimpang ini karena menyelisih metodologi dengan berada. Kita katakan siapakah pertama kali ulama terdahulu di antara para ulama terdahulu yang mengatakan itu cuma sekedar contoh angan-angan, contoh fiktif, contoh imajinasi yang disampaikan oleh Nabi. Siapakah di antara terdahulu yang punya pemahaman demikian? Kemudian yang kedua, apakah ada zahir? Apakah nasnya itu memang bisa ditakwil semacam itu? Apakah ada dari hadis yang Nabi sampaikan kepada orang untuk ditakwil dengan takwil semacam ini? Ini adalah cuma sekedar perumpamaan. Jika nasnya tidak memungkinkan, maka ini bukan takwil yang benar. Bukanlah takwil yang benar. Dan riwayat ini menunjukkan zahir yang menunjukkan itu adalah satu hal yang nyata. Tapi menceritakan di antara orang-orang sebelum kalian, di antara orang-orang sebelum kalian, maka jelas ini adalah satu kejadian nyata yang terjadi di masa silam. Maka kewajiban orang yang bersahadat Muhammad Rasulullah untuk jika dia adalah komitmen dengan sahadatnya adalah di antaranya adalah tasdikum akhbar, adalah percaya dengan apa yang Nabi beritakan. Meskipun menurut logikanya yang jangkar itu tidak bisa, dia tidak bisa memahami kenapa malaikat kok buta, kenapa kok malaikat kok buta. Dan sikap yang benar dalam agama yang jelas adalah salah. Salah satu dalam masalah ini adalah memahami dalil berdasarkan zahirnya. Apakah masalah ibadah yang diperselisihkan di antara para ulama kedudukan pahalanya sama? Sama-sama mengamalkan sunnah Nabi, maka sama. Orang yang sahabat memilih sahabat, maka dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dia yakin menurut dengan sunnah Nabi dia bersahabat. Setelah tadi dilukuh, menurut ulama ya, beranggapan bahasa itu meluruskan, maka dia mengatakan bahasa yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah meluruskan tanah. Maka semuanya meyakini itu adalah itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, dia beramal karena ilmunya semacam ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana ilmu yang dia miliki. Sebagian orang menggunakan ayat An-Nahl 78 untuk membolehkan perempuan melihat ustaznya dalam pengajian. Karena dia mengucap diberi mata dengaran penglihatan sesuai dan hati untuk memahami sesuatu, termasuk memahami wajah ustaznya. Nah, kalau pendapatnya ini berkaitan tentang hukum perempuan melihat laki-laki, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum perempuan melihat laki-laki tanpa sahwat. Jika tanpa sahwat, jumhur ulama menurut ulama mengatakan perempuan tidak boleh melihat laki-laki baik bersyahwat ataukah tidak bersyahwat. Dengan dasar pengetahuan dan dengan dasar Ibnu Mimah pembahasan masuk rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dua istri Nabi ada di rumah tersebut dan tidak berjilbab. Dia datanglah sahabat Ibnu Maktum, kemudian mereka tidak berjumpa ketika Ibnu Maktum mau datang, mau masuk. Maka kenapa kalian tidak sengaja pergi? Maka kedua yang mengatakan, kan yang datang kan buta, tidak lihat kan? Tak boleh katakan, apakah kalian berdua buta sehingga tidak lihat dia? Ini dalil yang digunakan oleh ulama untuk mengatakan perempuan tidak boleh melihat laki-laki secara mutlak, baik bila syarat atau tanpa syarat, dengan syarat ataupun tanpa syarat. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya perempuan itu kalau melihat laki-laki tanpa syarat boleh, tanpa syarat boleh, namun jika bersyarat tamakuk dengan melihat laki-laki tersebut, maka ini yang telah. Alasan mereka hadis, apakah kalian berdua itu buta, hadis yang baik, hadis yang lemah. Kemudian mereka memiliki dua hujjah, dua alasan. Yang pertama itu kisah Aisyah yang menonton orang Habsyi yang bermain di masjid pada saat Aisyah, dan Nabi SAW menjadikan punggungnya sebagai tirai, badannya sebagai tirai, kemudian Aisyah meletakkan kepalanya di pundak Nabi SAW. Aisyah melihat laki-laki yang bermain di masjid ini. Itu dalil yang pertama. Dalil kedua, mereka berdalil dengan hadis tentang Fatimah binti Qais yang mau yang ditalak kalah tiga oleh suaminya. Maka Nabi SAW berkatakan, tidaklah kau beriddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Kalau seandainya engkau kebetulan tidak berpakaian dengan sempurna, maka dia buta. Dan ini dua jenis jadikan dalil sebagai ulama untuk mengatakan bahwa perempuan boleh melihat laki-laki jika tanpa syahwat. Kesimpulannya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Azawi di Jami' Ahkamisah, berkatakan dilihat dari sisi dalil, pendapat ulama yang membolehkan melihat laki-laki bagi perempuan tanpa syahwat itu lebih kuat dalilnya. Namun dikatakan, namun sebaiknya orang itu berhati-hati dalam masalah ini. Itu berhati-hati dalam masalah ini. Karena jika perkara mubah itu menyeret kepada perkara yang haram, maka wajib untuk menghindarinya. Dan di antara bentuk wara' yang dikatakan oleh sebagian ulama, ada seorang itu meninggalkan sebagian perkara yang mubah karena khawatir ini akan menyeret kepada satu hal yang terlarang. Maka seharusnya kalau membahas masalah ini, itu berangkat dari sini, itu malah lebih tepat daripada berangkat dari letaklah munasya'a wa la'afsa minbutun unahakum mahatik letaklah munasya'a tumaja'alah kumul sam'a wal afusawa wal afidah. Kok bisa dihubungkan sampai masalah? Kok bisa-bisanya dari ayat ini dihubungkan sampai masalah hukum perempuan memandang laki-laki? Kalau nyeretnya terlalu kejauhan, itu nyeretnya terlalu kejauhan. Kalau pembahasannya pembahasan tentang masalah bagaimana kalau hukum perempuan melihat laki-laki, malah jelas arahnya malah jelas seperti arahnya terlalu, ini nyeretnya terlalu kejauhan. Yang benar kalau mau pakai dalil hadis tersebut atau ayat tersebut, ini dalil yang dijadikan dalil sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya pendengaran itu lebih afdol daripada penglihatan. Jadi ada khilaf di antara para ulama, manakah yang paling mulia, indera pendengaran ataukah indera melihat? Itu dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim di Mithai dari Sa'adah, kalau tidak salah. Ada ulama yang mengatakan bahasanya indera pendengaran itu lebih baik daripada indera penglihatan. Bicaranya apa? Kalau dalam Al-Quran, kalau menyebut pendengaran sama penglihatan, pendengaran dulu. Itu masih pendengaran dulu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kulu ula'ika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara, pendengaran dulu. Dan jika Allah menyebut namanya, mendengar dan melihat, sami'an basira. Sami'an basira, enggak basira, sami'an. Enggak basira, sami'an. Dan beberapa hujah yang lainnya yang dikatakan oleh para ulama ahli bukti bahasanya indera penglihatan lebih penting daripada indera penglihatan. Nah itu cocok, itu pantas membahas dua ayat ini untuk membahas masalah ini. Yang kesimpulannya, kesimpulan Ibnu Qayyim tentang masalah ini, pendengaran itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki penglihatan, penglihatan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pendengaran, sehingga tidak bisa di mana dibandingkan secara frontal mana yang lebih baik uang, dan mana yang lebih susah, jadi uang tuli atau jadi uang buta, itu susah mana, musibahnya besar mana antara yang jadi tuli atau jadi buta, tidak bisa, karena saya katakan ini punya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh itu dan itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ini. Untuk dalam masalah sifat salat Nabi, Al-Albani menyatakan bid'ah meletakkan tangan di dada saat bersukuk, bagaimana akan menyikapinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya masalah bid'ah itu terkadang ijtihadiyah. Apakah ini dihukumi? Dihukumi bid'ah? Itu boleh jadi menurut satu ulama ini bid'ah, yang satu malah sunnah. Ini di sini sunnah Nabi adalah seperti ini. Di sini ulama lain mengatakan ini bid'ah. Maka bisa, polis bisa itu bukanlah satu hal yang fat'i, yang artinya kalau sudah ada ulama satu mengatakan itu bid'ah, maka berarti kita pastikan semua ulama setuju itu kalau itu bid'ah. Mungkin jadi tidak, jadi tidak bisa satu ulama mengatakan itu bid'ah, satu ulama mengatakan itu bukan sunnah. Contohnya ini, contohnya masalah bid'ah B. Al-Albani memutlakkan pijitan adalah bid'ah. Namun ulama yang lain, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah, dan Syekh Fauzan, tidak mutlak itu bid'ah. Itu kalau cuma sekedar untuk menghitung maka boleh, kalau enggak untuk membantu ingatan malam maka itu boleh. Dan kalau ini ada di keyakinan kalau bid'ah itu ampuh bisa usir jin dan yang lainnya, nah, itu baru bid'ah. Menurut Al-Bani mihafiz itu bid'ah. Menurut Latin Aja Imam, menurut Nusaini di Sarah Munte, semalah dianjurkan masjid itu ada mihafiznya. Menurut saya lupa, malah dikatakan mihaf itu ada setiap masa sana. Ya, tidak mungkin dihukum bid'ah. Maka penilaian tentang satu hal itu bid'ah maka tidak, itu bukanlah satu hal yang pasti. Sehingga kalau ini bid'ah maka berarti ya belum kita belum tentu belum jadi ini difonis oleh satu ulama itu adalah bid'ah dan yang benar kurang tepat menghukuminya sebagai perkara bid'ah. Yang tepat menghukumnya adalah sebagai perkara ijtihadiyah, yaitu perkara rajih dan marjuh, bukan perkara sunnah dan bid'ah. Maka perkara khilafiyah itu terkadang sunnah dan bid'ah dan terkadang rajih dan marjuh. Dan dalam masalah ini, dalam masalah meletakkan tangan ketika di dada, sikap yang benar yang tepat ini adalah masalah wajib dan marjum yang tidak sampai derajat sunnah dan bid'ah. Apakah masalah memotong jenggot, tibal, foto, termasuk perkara ijtihadiyah sehingga adalah ada kelonggaran terhadap ulama yang membolehkan dan kita harus toleransi. Untuk masalah jenggot, maka jenggot ini adalah masalah yang mujma' alaih. Ada perkara yang ijma wajib lahir jenggot dan haram mencukur jenggot, itu perkara ijma. Dinyatakan ijmanya oleh Ibnu Hazm, dinyatakan ijmanya oleh Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama yang lain. Maka itu bukan masalah ijtihadiyah. Tentang masalah foto, telah kita bahas dalam kajian Al-Kabair. Kajian ini adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Selama foto itu digunakan untuk hal-hal yang baik, paling untuk foto perempuan, nah ini bukan. Menurut ulama yang membolehkannya pun tidak membolehkannya. Apalagi menurut yang tidak membolehkan foto, yang membolehkan foto saja tidak membolehkan. Apalagi yang tidak membolehkan foto secara mutlak. Tentang masalah isbah, jika isbahnya itu karena sombong, maka ini masalah mujma' alaih. Jika karena sombong, dan jika ini masalahnya adalah tidak ada unsur sombong, maka ini masalahnya muktalah bersih. Bagaimana pernah kita bahas, pernah kita sampaikan bahasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan makruhnya dan tidak sampai derajat haram. Ini kan juga beberapa ulama yang lain, semacam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, di judul bab Riyadhus Shalihin, dan di Syarah Muslim. Demikian juga Syekh Abdullah Al-Basam di Tauhidul Ahkam. Namun, dia jadi masalah sekarang. Benarkah orang mengatakan dia tidak sombong ketika dia memanjangkan kainnya? Itu permasalahan awal yang pertama. Kalau dia jelas-jelaskan orang yang melihatkan kainnya dan tidak ikhbar, bukankah dia merasa lebih baik daripada yang tidak ikhbar? Bukankah ini sombong? Bukankah ini kesombongan? Bahkan merasa lebih baik, wah itu aliran Al-Pacung, aliran Kata Jomblang, itu kurang kegajiran. Ini yang seperti ini loh, Islam moderat. Seperti ini loh, Islam moderat. Bukankah dia merasa lebih baik? Mau dia melakukan hal yang makro, minimal. Untuk minimal, melakukan hal yang makro. Kok malah merasa lebih baik daripada orang yang meninggalkan hal yang makro menurut pendapatnya yang paling minimal. Maka ini jadi pemasalahan. Sombong dan tidaknya ini jadi pemasalahan juga. Kalau memang benar-benar dia tidak sombong, dia merasa dia keliru, kurang baik, dan dia atau seorang itu mengambil pendapat ini bukan karena hawa nafsu, dia memanjangkan kainnya bukan karena hawa nafsu, namun karena menurut dia pendapat yang tepat adalah ini tidak sampai derajat haram dengan dalil-dalilnya. Kak, dalam masalah ini mungkin kita bisa untuk memaklumi orang semacam ini. Jika karena pertama kali dia mencocok pendapatnya adalah karena selera, bukan karena dalil. Yang nomor satu adalah motivasinya adalah karena selera, bukan karena masalah dalil. Nah, ini orang itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Dan orang yang terhormat adalah orang yang mengikuti dalil. Bolehkah mengumpulkan dua pendapat ijtihadiyah yang berdasarkan nas dan dengan metode yang benar? Gimana cara mengumpulkannya? Apakah kemudian cara mengumpulkan misalnya kadang-kadang jangkau, kadang-kadang lurus? Itu maksudnya? Kalau orang itu berpendapat bagaimana pendapat Imam Ahmad yang ketiga, boleh jangkau, boleh tidak? Ya maka ya kadang jangkau, kadang tidak, boleh-boleh juga. Karena itu menurut dia boleh dan itu boleh, dan tidak ada yang lebih tepat. Semuanya sama kuatnya bolehnya dan sama tepatnya. Namun jika permasalahannya adalah permasalahan ikhtilafnya adalah ikhtilaf kabar, ikhtilaf yang berseberangan, maka tidaklah dia memilih salah satu dan dia menghormat pendapat yang berbeda. Bagaimana gerakan makmum yang benar jika imam meletakkan tangan di dada setelah rukuk, non makmum lebih condong pada pendapat melepas tangan? Apakah makmum sebaiknya meletakkan tangan atau melepas tangan? Dalam masalah ijtihadiyah semacam ini, maka makmum dan imam beramal sebagaimana pendapat yang dipilih oleh masing-masing pihak. Kalau kita memilih untuk bergantung, maka silakan bergantung. Tidak baik imam itu melepaskan tangan atau tidak. Tidak perlu melihat bagaimana keadaan imam dalam masalah semacam ini. Apakah wajib membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum ketika salat jahar? Jika wajib, kapan membacanya? Ini masalah diantara contoh masalah ijtihadiyah. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib meskipun salatnya ketika salat jahar, tetap wajib baca Al-Fatihah. Sebagian ulama lagi mengatakan itu tidak Siapa sih tidak perlu baca Al-Fatihah jika salatnya dalam salat jamiah. Menurut ulama yang mewajibkan, maka waktu membacanya tidak bebas. Baik ketika Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah atau setelah itu. Itu untuk ulama yang memilih, pendapat yang memilih waktu terpasir membaca Al-Fatihah. Dalam pembahasan tetap baik, terdapat hadis menyebutkan dosa mendiamkan saudaranya satu bulan seperti dosa membunuhnya. Dalam hadis yang lain, satu tahun seperti dosa membunuhnya. Maka jika dua-duanya hadisnya adalah hadis yang sahih, maka kita katakan tidak sepertentang di antara dua hadis ini, antara satu tahun dan satu bulan. Karena ini mafhum bilangan, satu tahun apakah satu bulan, dan mafhum bilangan itu tidak jadi telah ukur dalam dari mafhum adab rehumu'ah. Menurut saya yang paling tepat, bilangan itu tidak memiliki mafhum. Ringkasnya, kenapa membiarkan hukum asal, membiarkan kawas sesama muslim, hukum asalnya jelas bisa besar. Namun dalam kita dalam masalah dunia, maka ada toleransi, itu selama 3 hari. Bisakah menjawab bahwa yang melakukan takyir, semua yang ada dalam pikiranmu adalah makhluk, maka Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Siapa yang tepat bagaimana dikatakan oleh para ulama, dari mana kamu bisa tahu kalau sifat Allah adalah kamu takyirkan demikian-demikian, kamu ilustrasikan dengan imajinasimu demikian-demikian, dari mana kamu dengarnya? Dari mana kamu tahu kalau seperti itu sifat Allah dan seperti itu yang Allah kehendaki? Maka kita katakan letakku masyarakat di ilmu, jangan kau ikuti perkara yang kau tidak memiliki ilmu tentang. Apakah kau punya ilmu? Berarti sifat Allah itu keindahannya, ilustrasinya, dalam imajinasi dan demikian-demikian. Sesuatu yang makruh dijadikan dalil untuk membolehkan sesuatu yang makruh, padahal untuk membolehkan sesuatu minimal mubahnya tidak boleh. Ada orang mengatakan isbah dan dosa tanpa sombong itu boleh. Kita tanyakan, siapa ulama yang mengatakan boleh? Nawawi dan Syafi'i itu mengatakan makruh. Makruh itu artinya apa? Masih larangan. Karena kata para ulama, larangan itu berdua, larangan haram dan larangan makruh. Kemudian perintah itu ada dua, perintah wajib dan perintah mustahab. Sedangkan mubah itu adalah kolom tersendiri. Maka orang yang meninggalkan makruh itu meninggalkan. Maka meninggalkan makruh itu bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangan. Dan sikap beragama yang benar dengan sikap para sahabat adalah meninggalkan larangan tanpa melihat hukumnya haram atau tak makruh. Dan melaksanakan perintah tanpa melihat hukumnya wajib ataukah mustahab. Namun hukum-hukum tersebut dilihat adalah ketika kita terjumus dalam hal tersebut. Maka apakah kita perlu bertobat? Maka tidak. Maka dilihat. Oh, jika ternyata ini yang kita kerjakan adalah haram, maka ini perlu bertobat. Oh, jika tidak sampai derajat haram, maka berarti tidak ada kewajiban bertobat. Maka sikap beragama yang benar terjadikanlah para bangsa dan tidak membedakan perintah antara wajib dan mustahab, dan tidak membedakan larangan antara larangan haram ataukah larangan makruh, semuanya ditaati, larangan dijauhi dan perintah dilaksanakan. Jika kita lihat dalam kesempatan pagi hari ini, Allahumma alim yang mengikap ulangkan di ma'alim dan al-Jahillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insyaallah akan diadakan liqa atau